Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa'lam anna zakata la tajibu illa fi malin makhsus. Dan ketahuilah bahwasanya harta itu tidak wajib dizakatkan kecuali harta-harta tertentu. Wa huwa nisabu minaz zahabi wal fiddati, yaitu nisabnya daripada zahab, emas, wal fiddah dan perak. Wa amwali tijarah, dan harta yang diperdagangkan. Wal hubub, serta biji-bijian. Wasimar, dan buah-buahan. Wal an'am, dan juga binatang ternak. Wa kadzalika la tajibu illa fi waqtin mahsus. Begitu pula tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada waktu-waktu tertentu. Wa huwa al-haul fi nuqudi wa tijarati wal an'am, yaitu sampainya berlalunya satu haul di dalam zakat emas dan perak, zakat perdagangan, dan juga zakat binatang ternak. Wa indal hatadi fi zar'i wa thimari, dan ketika panen pada tanaman padi, biji-bijian dan lain sebagainya, serta buah-buahan. Wal wajib godrun mahsus, sedangkan yang wajib dikeluarkan adalah kadar tertentu. Wa huwa, yaitu rub'ul usri minan naqdi wa tijarah, 2,5% dari emas dan perak serta barang dagangan, harta dagangan. Wal usru minal hububi wasimari allati tusqa bighairi ma'unatin, dan 1/10 daripada biji-bijian serta buah-buahan yang disirami dengan tanpa biaya. Wa nisful usur fillati tusqa bil ma'una, sedangkan yang dengan biaya maka 5%. Wa amman na'am, adapun binatang ternak, wahia al-ibil wal baqar wal ghanam faytulun nadaru fiha, adapun unta dan juga sapi serta kambing, maka akan panjang ulasan tentangnya. Wa taftilu zalika, dan perincian kewajibannya dalam binatang ternak, fi kutubil fikih, tertera, tersebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Fayajibu ala sahibil mali an yata'allama min ulumi zakah ma yajibu alaihi ilmuhu, maka wajib kepada orang yang punya harta hendaknya dia belajar daripada ilmu yang berkaitan dengan zakat, daripada harta-hartanya yang sudah wajib dizakati. Min ma'rifatin nisab, dari mengetahui nisabnya berapa. Wal qadar alladhi yukhrijuhu, kadar yang harus dikeluarkan berapa. Wal mustahikin alladhi yajibu alaihi, dan para mustahik yang wajib diserahkan zakat kepada mereka. Wa ma fi ma'na zalik, dan yang sekitarnya. Jadi kita akan membahas sekarang ini tentang nisab dan haul zakat. Ini penting karena sekarang ini banyak kaum muslimin yang mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, tapi tidak sesuai dengan anjurannya, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga orang yang semacam ini seakan-akan tidak pernah mengeluarkan zakat. Seperti saya ambil contoh di Kalimantan Selatan, itu luar biasa kaum muslimin itu dalam kesejahteraan yang luar biasa, lebih tinggi kesejahteraannya ketimbang kita di Jawa Timur sini. Dan saya beberapa kali melihat, mempelajari apa sih sebabnya kenapa mereka itu mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan harta dan sebagainya. Ternyata hampir kebanyakan mereka itu suka kepada zikir. Jadi yang namanya maulid itu kalau pas malam Jumat itu di mana-mana itu ada maulid semua. Kalau enggak maulid riba, maulid berzanji atau maulid habsyi. Di mana-mana rata itu di masjid-masjid itu. Beda kita di Jawa, hanya masjid-masjid tertentu. Kalau di sana dari mulai masjid jami'nya sampai masjid yang biasa semuanya ada. Itu yang membuat kita itu salut. Andai kata kita semacam itu, padahal semuanya itu berasal dari Jawa. Walaupun kita tidak usah berbangga dengan hal itu, karena kebanyakan wali songo kan di Jawa gitu. Jadi alhamdulillah, jadi Jawa ini termasuk yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu berangkat ke Malaysia berdakwah pada bulan Syawal kemarin, saya masuk ke Malaysia, luar biasa memang, kesejahteraan luar biasa, melebihi di atas rata-rata di Indonesia. Mungkin 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Tapi dari satu segi, memang mereka itu beruntung dari kita, yaitu dari segi keduniaan, sejahtera, betul. Tapi dalam urusan agamanya tidak seperti kita. Jadi gak ada pas jamaah tablik itu atau apa tablik akbar itu bisa mengumpulkan 1000 orang atau lebih, itu gak ada. Susah. Hanya pada momen-momen tertentu. Oleh karenanya Al-Habib Alwi bin Syihab yang disebut dengan Gulbu Tarim, beliau itu guru daripada saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau pernah berucap begini, Jawa ini adalah keterusan dari tempat hijrahnya Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk hijrah, terlintas dalam hatinya bahwasanya tempat hijrahnya itu adalah di Hadramaut. Tapi subhanallah, tidak demikian disuruh diperintahkan untuk berangkat ke Madinah. Sehingga yang dilintaskan dalam hati Nabi itu diteruskan oleh para anak cucunya. Kemudian hijrah yang ketiga itu adalah di tempat kita, di negeri kita ini Indonesia. Alhamdulillah, jadi ini suatu anugerah daripada Allah Ta'ala. Memang lain, beda. Dari mulai Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid, dari Habib Zain bin Semid, dan semua Habib yang masuk Indonesia, mereka mengatakan Indonesia itu berbeda dari negara-negara lain. Jadi mereka itu rata-rata itu akhlaknya itu baik, hatinya itu pada bersih. Nah ini mungkin karena sebab-sebab inilah maka diperintahkan para wali songo itu perginya ke Jawa. Nah, dari Indonesia itu asalnya dari Jawa. Kalau kita lihat wali songo semuanya dimakamkan itu di Jawa. Sehingga alhamdulillah kita mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Nah, mestinya maksudnya kita lebih daripada mereka gitu. Kenapa? Asalnya dari sini. Bahkan kalau kita lihat di pondok saya, kebanyakan santrinya bukan dari Jawa, tapi dari Kalimantan, dari Jakarta. Itu kan menunjukkan bahwasanya memang Jawa ini adalah pusat daripada tersebarnya Islam. Walaupun bukan secara keseluruhan, jadi kalau ada yang dari Kalimantan nggak usah merasa iri atau merasa dia tidak terima gitu, karena ini memang kenyataan begitu. Jawa seperti itu. Kita melihat di Kalimantan itu luar biasa. Jadi apa, kesejahteraan itu luar biasa. Saya lihat karena mereka itu suka zikir. Cuma ada satu sisi yang melebihi dari kita. Memang mereka itu jarang sekali, bahkan satu-satunya provinsi yang paling jarang terjadi bencana itu adalah Kalimantan Selatan. Sebabnya apa? Zikir Allah. Sebabnya mereka suka pada maulid. Sebabnya mereka itu suka berzikir pada Allah Ta'ala. Tapi dari satu sisi, paling banyak terjadinya kebakaran itu di Kalimantan Selatan. Se-Indonesia paling banyak terjadinya kebakaran itu di Kalimantan Selatan. Jadi kalau yang ada dari Kalimantan Selatan jangan enggak terima. Ya emang begitulah kenyataannya gitu. Akhirnya saya teliti-teliti apa sebabnya. Oh, ternyata mereka itu banyak yang melakukan kesalahan dalam mengeluarkan zakatnya. Jadi ada yang tidak zakat sama sekali, ada juga yang zakat tapi salah. Prakteknya misalnya seperti ini. Zakat itu diberikan kepada seorang guru. Kemudian guru itu mengambil sebagiannya, kemudian sebagian lainnya kembalikan kepada dia. Iya kalau guru itu adalah orang yang mustahik. Iya kalau diserahkan kepada guru itu maksudnya, tujuannya itu adalah supaya meminta bantuan supaya dibagikan. Karena mereka lebih tahu dengan para mustahik. Gak apa-apa. Tapi kalau seumpama dengan tujuan diberikan kepada guru, padahal guru itu orang kaya, ya nggak berhak walaupun dia seorang guru gitu. Kecuali dalam mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Imam Malik, memang orang-orang alim itu, para dai itu adalah para mustahik dari segi sabilillah, karena mereka termasuk orang yang berjuang di dalam jalan Allah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, bukan termasuk semacam itu. Oleh karena itu, saya melihat seperti itu. Jadi banyak yang namanya kebakaran itu, hampir setiap hari ada kebakaran. Jadi sampai kalau kita pergi ke sana itu takut-takut ada kebakaran lagi enggak gitu. Jangan-jangan karena sebab saya ada di situ jadi kebakaran gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka mari kita ulas sekarang satu persatu, gimana sih kewajiban zakat yang sebenarnya supaya sesuai dengan aturan daripada yang telah ditentukan oleh agama ini. Pertama, kita akan berbicara tentang emas dan perak. Emas dan perak itu adalah termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisabnya itu adalah 20 miskal, 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 20 miskal. 20 miskal itu sama dengan 1 guflah wa nisf usur guflah. Berarti jumlah keseluruhan itu adalah 3 uqiyah. 3 uqiyah itu hitungan-hitungan dulu itu seperti itu. Satu uqiyahnya itu kalau dihitung dengan sekarang, hitungan timbangan emas sekarang, berarti 28 gram. Kali 3 sama dengan 84 gram. Nah, 84 gram itu dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, itu kewajibannya kalau kita mempunyai emas. Dan emas serta emas yang wajib dikeluarkan zakatnya itu, kalau seumpama emas itu bukan berupa perhiasan. Kalau perhiasan tidak wajib, kecuali dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Dalam mazhab Imam Abi Hanifah, yang namanya emas itu walaupun perhiasan tetap hukumnya wajib dikeluarkan. Tapi alhamdulillah kita mazhab Syafi'i tidak wajib perhiasan itu, asalkan masih digunakan, bukan disimpan. Nah, tapi kalau enggak dipergunakan, cuma menyimpan saja, menyimpan emas, walaupun bentuknya perhiasan, enggak digunakan oleh dia sebagai hiasan, maka hukumnya tetap dikenai zakat. Nah, begitu pula kalau seumpama penggunaan emas itu bagi orang itu hukumnya haram. Seperti kita, laki-laki enggak boleh menggunakan emas. Maka kalau seumpama ada seorang laki-laki yang menggunakan emas dan sampai nisabnya, nah, nisabnya itu adalah tadi 84 gram itu. Kalau sudah sampai nisabnya, berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%-nya. Ima dikeluarkan dari emas itu dipotong, atau beli emas dengan ukuran yang sama. Jadi ingat, emas yang wajib dikeluarkan itu adalah emas dengan persentasenya sebesar 100%, 24 karat atau 100%. Bukan 70%, bukan 80%. Jadi harus 100%. Menghitungnya juga seperti itu. 84 gram 100%. Bukan yang 70%. Kalau 70% berarti kurang dari 84, berarti harus ditambah. Nah, jadi, dan ahli emas lebih tahu akan hal itu. Kemudian uang tunai itu sama seperti emas. Kenapa kok sama seperti emas sehingga wajib juga dikeluarkan zakatnya seperti kewajiban orang yang punya emas dan perak? Karena dalam mazhab Syafi'i, uang yang beredar dan berlaku di negara kita itu, itu sistemnya itu sama dengan hiwalah. Hiwalah itu seperti ini. Saya punya utang kepada si A. Si B punya utang kepada saya. Maka saya katakan kepada si A, si A, si B itu punya hutang kepada saya, sehingga hutang kamu bukan saya yang bayar, saya alihkan kepada si B. Nanti si B yang bayar kepada kamu. Lalu si A mengatakan, iya baik. Nah, itu namanya hiwalah. Uang itu seperti itu. Jadi uang 100 ribu itu, uangnya, lembarannya itu enggak berguna sebetulnya. Enggak ada artinya, enggak ada nilainya. Cuma karena ada simpanan emas, neraca daripada uang rupiah tersebut, makanya jadi bernilai. Buktinya, kalau seumpama sekarang ini ada yang punya uang 50 ribu, simpanan uang 50 ribu, yang ada gambarnya Soeharto, yang dulu, sekarang masih berlaku enggak? Enggak berlaku. Enggak wajib zakat. Nah, kenapa? Itu bukti bahwasanya kertasnya itu enggak berlaku, enggak bernilai. Tapi yang bernilai itu adalah simpanan uangnya itu. Nah, karena apa? Setiap negara mau cetak uang itu harus ada simpanan. Bukan seenaknya. Kalau seumpama seenaknya ya enak, di Indonesia enggak ada yang melarang dong, tinggal bikin aja SBY. uang yang banyak bagi-bagi kepada masyarakatnya, selesai sudah masalahnya. Enggak banyak utang banyak. Tinggal banyak produksi uang 1.800 sekian triliun utangnya Indonesia itu tutupi segera, selesai sudah. Nah, tapi masalahnya kan bukan seperti itu. Kita mau bikin uang baru itu harus ada mandat dari Bank Dunia. Berarti kita harus meletakkan emas, gitu. Nah, jadi nilainya emas. Nah, sehingga kalau saya punya uang senilai 100.000, saya beli ke toko, maka seakan-akan saya katakan pada dia, bank punya utang kepada saya. Buktinya apa? Ini buktinya. Berapa utangnya? 100.000. Mana buktinya? Ini 100.000. Kemudian saya beli kepada toko tersebut senilai 100.000. Berarti seakan-akan saya alihkan yang tadi yang bank itu utang kepada saya, begitu saya beli kepada toko itu, berarti tidak lagi bank utang kepada saya, tapi utangnya kepada si pemilik toko itu. Perinciannya seperti itu. Kenapa kok uang tunai itu juga wajib zakat? Karena apa? Sama seperti nilainya emas, jadi digunakan untuk berjual beli. Oleh karena itu maka hukumnya tetap wajib zakat. Sedangkan zakatnya uang tunai bagaimana? Berapa nisabnya? Nisabnya tetap sama seperti nisabnya emas, yaitu uang senilai 84 gram. Tinggal kita tanya sekarang kepada toko emas, 1 gramnya emas itu dengan 100%, bukan 70%, bukan 80%, 100%, atau 24 karat itu berapa 1 gramnya? Coba, siapa yang tahu sekarang berapa 1 gramnya? 450 ribu. Nah, berarti 450 kali 84. Ada yang bawa kalkulator? Coba. 84 kali 450 ribu. Keuangan berapa itu? Nah, biar kita paham, jadi biar nggak salah gitu. Nah, karena ini hukumnya wajib kita mau mengetahuinya. Kita sebagai pedagang kita wajib mengetahuinya. Berapa jumlahnya? 37 juta 800 ribu. Jadi kalau sudah punya uang 37 juta 800 ribu, kemudian sampai haul. Kalau belum sampai haul nggak jadi masalah. Nah, jadi sampai haul. Jadi misalnya apa? Sekarang uang saya sudah di bank ini ada sebanyak 37 juta. Terus enggak diapa-apain gitu, enggak berkurang, terus malah bertambah-bertambah sampai haul 1 tahun ternyata tetap 37 juta. Nah, berarti apa? Wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%-nya. Untuk mengetahui 2,5%-nya gampang. Kalau kita enggak ngerti matematika gampang. Gimana caranya? Bagi 10. 37 juta 800 ribu dibagi 10 berarti 3.780.000. Dibagi 4 berapa hasilnya? Itulah kewajibannya, itu 2,5%-nya. Gampang kan? Gampang gitu. Nah, cuma sekarang jadi kalau seumpama punya uang 100 juta 1/10-nya berapa? 10 juta. Kewajibannya berapa? 2,5 juta. Cuma 2,5 juta. Punya 1 miliar, berarti 1/10-nya berapa? 100 juta. 100 juta dibagi 4 sama dengan 25 juta. Berarti kalau punya 1 miliar, kewajibannya 25 juta. Cuma 25 juta. Nah, kalau enggak punya uangnya, kalau ngomongnya enak, cuma 25 juta. Tapi ketika ada uangnya 25 juta, ini 25 juta melupakan zakat. Nanti kalau di bank itu uangnya 1 miliar 100 ribu misalnya, 1 miliar 100 ribu. Dikeluarkan 25 juta kan enggak keluar, enggak bunyi miliar lagi gitu loh. Nah, itu kadang-kadang bikin orang kaya itu enggak mau keluar zakat gitu. Kenapa? Nanti enggak bunyi miliar lagi kalau dikeluarkan zakatnya, alhamdulillah. Itu. Jadi memang itu adalah sebuah godaan iblis dan setan serta senjatanya, gimana caranya untuk supaya mereka enggak mengeluarkan zakat gitu. Padahal kalau zakat enggak dikeluarkan itu jadi benalu. Seperti benalu, sedikit demi sedikit terus. Itu akan mengurangi sampai akhirnya terjadi kebakaran, terjadi kebangkrutan, terjadi musibah yang berkaitan dengan dunianya. Itu gara-gara itu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, semua harta kamu itu milik kamu, tapi kadar zakat itu adalah milik, bukan milik kamu, tapi milik para mustahik. Harus diserahkan, harus dikeluarkan. Nah, jadi sudah paham semuanya? Buatannya, dan usahakan kalau kita mau memastikan nisabnya, haulnya, supaya ditetapkan haulnya itu Ramadan gitu. Kenapa? Karena Ramadan itu banyak orang butuh. Banyak orang butuh, seperti di pondok kita sendiri. Itu kalau di pondok itu kalau sudah Ramadan, oh itu paling-paling susahnya cari uang. Gitu. Karena enggak ada murid, enggak ada bayaran. Jadi kita susah cari kesana kemari untuk kebutuhan pesantren. Nah, jadi begitu pula kebanyakan kaum muslimin pada Ramadan, mereka itu sibuk beribadah sehingga aktivitas dunianya berkurang. Masalahnya kebutuhan mereka itu berlipat karena Ramadan. Mereka mau berbuka lebih enak, mereka dekat-dekat lebaran harus beli baju dan sebagainya, sehingga apa, sangat memerlukan kepada kelebihan dana pada waktu itu. Jadi kalau seumpama kita paskan, tepatkan haulnya itu pada bulan Ramadan, maka itu akan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan bisa jadi zakat sekaligus menyenangkan orang, menyampaikan hajatnya orang, berarti kan berlipat pahalanya. Nah, dan kalau seumpama kita mau tepatkan seperti itu, berarti kan kita rugi satu tahun saja. Misalnya dimulai zakat perdagangan kita dari bulan Muharram, dari bulan Muharram. Kemudian kita akan mulai dari bulan Ramadan, Ramadan sekarang. Berarti kan rugi satu tahun saja. Tahun yang pertama aja rugi kan. Harusnya bulan Muharram yang keluarkan zakat, ini dimajukan bulan Ramadan. Tapi untuk berikutnya tetap Ramadan, nggak rugi terus Ramadan. Nah, itu uang tunai. Kemudian perdagangan. Ini banyak orang yang salah paham di dalam cara menghitung zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan itu adalah harta yang diperdagangkan itu wajib dikeluarkan zakat, bukan labanya. Banyak orang yang salah paham, disangkanya laba daripada perdagangan atau keuntungan dari perdagangan itu yang diwajib zakat. Enggak, semuanya. Mau untung mau rugi, asalkan semuanya itu bernilaikan satu nisab, maka hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Modalnya 100 juta. Berarti kan melebihi kan nisabnya kan? Nisabnya tadi 37.800.000. Berarti kan melebihi, ini 100 juta modalnya. Ternyata di akhir haul hitung-hitung ternyata tinggal 75 juta. Berarti rugi kan? Tetap hukumnya wajib zakat. Karena sama aja. Kalau uang itu ditetapkan, disimpan, wajib zakat. Diputarkan, wajib zakat juga. Lebih baik diputarkan dapat faedah. Nah, cuma kalau seumpama dia itu diputarkan pas rugi, bangkrut, nah itu kan bukan semuanya seperti itu. Ini kan kebetulan, itu adalah ujian bagi dia. Tapi tetap hukumnya wajib zakat. Nah, jadi jangan salah paham. Banyak orang, wah tahun ini saya tidak untung, berarti gak wajib zakat. Enggak, tetap wajib zakat. Kalau seumpama nilai dari semua barang dagangannya itu tetap mencapai nisab. Nah, sedangkan cara menghitung nisabnya itu begini. Seumpama kita punya toko. Toko itu adalah toko pakaian. Maka kita harus lihat, kita harus hitung pada akhir haulnya, berarti Ramadan itu kita hitung berapa uang yang ada di bank hasil daripada perdagangan itu. Hitung, jumlahkan. Kemudian barang yang masih ada berapa nilainya? Barang yang masih belum terjual itu berapa nilainya? Nah, cara menghitung nilainya itu, ini banyak yang salah juga. Menghitung barang itu dengan harga jual, bukan harga beli. Jadi jangan sampai kita membohongi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih tahu. Menghitungnya itu dengan harga jual, bukan harga beli. Kalau kita beli pakaian itu dengan harga 20.000, mau dijualnya dengan harga 30.000, ya udah, hitungnya 30.000, jangan hitung 20.000. Nah itu, jadi jangan, bukan menghitungnya itu dengan harga kula, tidak. Tapi mau dijual berapa, pasarannya berapa, ya udah segitu hitungnya. Nah, kemudian itu dijumlahkan, ditambah lagi. Apakah ada sangkutan utang piutang? Nah, ini juga banyak yang enggak paham. Utang piutang itu tidak mencegah zakat. Misalnya, saya menghutangi si A sebesar 50 juta. Sampai setahun belum dibayar sama dia, saya wajib zakat. Di uang 50 juta itu saya wajib zakat. Walaupun nanti kewajiban zakatnya itu kalau sudah uang itu kembali, keluarkan zakatnya. Setiap tahun kalau sudah kembalinya 4 tahun berarti 4 kali. Jadi tahun pertama dikurangi zakatnya yang pertama, kemudian tahun yang kedua kurangi, setelah dikurangi zakat yang pertama, dikurangi lagi zakat yang kedua, terus begitu seterusnya. Sehingga kembali kepada kita sudah berkurang hartanya. Jadi enggak mencegah zakat. Begitu pula piutang. Itu piutang enggak mencegah zakat, hutang juga enggak mencegah zakat. Kamu minjam uang kepada saya, si A minjam uang kepada saya. Uang itu masih tetap atau diperdagangkan? Kalau masih tetap sampai setahun, tetap hukumnya wajib mengeluarkan zakat dia. Kalau semua diperdagangkan, berarti dia zakat perdagangan. Jadi hutang dan piutang itu tidak mencegah zakat sama sekali. Nah, sehingga nanti pada akhir haulnya itu lihat hutang toko itu, hutang toko yang sudah jatuh tempo sudah ada nggak? Sudah ada. Kenapa nggak dibayarkan? Salah sendiri kena zakat. Nah, gitu. Nah, kalau seumpama sudah jatuh tempo ya bayarkan cepat-cepat. Nah, kemudian utangnya orang yang kulaan-kulaan dari kita itu Sudah jatuh tempo belum? Kalau sudah jatuh tempo, hitung, termasuk yang wajib dikeluarkan zakat. Kalau belum jatuh tempo, jangan dihitung. Nah, gitu. Jadi utang dan piutang itu tidak mencegah zakat. Kemudian di jumlah semuanya. Jadi uang yang disimpan di bank itu berapa? Kemudian nilai daripada barang yang belum laku berapa? Hutang dan piutang yang ada di orang itu juga dihitung berapa? Jumlah semuanya, nah, kemudian dikurangi 2,5%-nya. Bagi 10 dibagi 4 itulah 2,5%-nya. Itu. Nah, itu cara mengeluarkan zakat perdagangan. Jadi sekarang ini banyak yang salah paham. Yang pertama salah pahamnya disangkanya zakat perdagangan itu cuma labanya saja. Tidak. Walaupun rugi tetap wajib zakat asalkan nilai daripada keseluruhan barang dagangannya itu adalah nisab, yaitu 84 senilai 84 gram emas 100%. Nah, kemudian kesalahan yang kedua cara menghitungnya. Di mana mereka itu cara menghitungnya itu menilai daripada barang-barang yang dijual itu dengan harga beli bukan harga jual. Yang ketiga, mereka menyangka bahwasanya utang piutang daripada toko dan dagangannya itu tidak termasuk yang wajib dizakatkan, tetap wajib dizakatkan. Kalau sudah jatuh tempo tetap wajib zakat. Salah sendiri kenapa tidak dikeluarkan? Keluarkan, kalau sudah jatuh tempo keluarkan. Itu adalah kewajiban. Harus dilaksanakan. Nah, itulah yang penting diketahui daripada zakat tijaroh, zakat perdagangan. Nah, ini yang paling banyak. Kalau zakat ternak, hampir dikatakan tidak memenuhi syarat. Dan jarang orang punya ternak sebanyak. Karena kewajiban zakat ini kan masalahnya hanya di dalam 6 harta. 6 macam harta. Sedangkan harta-harta yang lain bagaimana? Kalau menurut pendapat ulama yang dahulu, tidak wajib zakat. Karena apa? Nasnya itu got'i. Kalau nasnya itu got'i, maka nggak bisa dikiaskan. Nah, tapi menurut ulama yang mutaakhir, mereka mengatakan bahwa saya tetap setiap uang yang berkembang tetap diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut ulama yang dahulu, setiap harta yang berkembang toh artinya hasilnya itu nanti kan jadi uang, uangnya kan disimpan. Nah, nanti kalau sudah sampai haul ya tetap juga wajib kena zakat. Misalnya apa tambah, tambah nggak ada, bukan termasuk zakat. Tapi kan hasilnya disimpan di bank. Nah, kalau sudah sampai setahun dan sampai nisab wajib juga dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi seperti itu. Apapun bentuknya. Jadi pertanian yang enggak wajib zakat, buah-buahan seperti orang punya kebun mangga dan sebagainya, memang tidak disebutkan dalam kitab fikih, tapi kan hasilnya berupa uang. Nah, uang kalau sudah sampai nisab dan sampai haul belor berarti juga wajib zakat. Nah, itulah diantara penjelasan tentang 3 macam zakat ini nanti akan kita teruskan pada kajian yang akan datang. Kita akan bahas tentang siapa yang para mustahik itu yang berhak mendapatkan zakatnya dan bagaimana cara menyalurkan zakat supaya sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama sehingga kita termasuk yang harta kita terus bertembang sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yang kusumalu min sodako, baik sodako wajib maupun sodako sunnah, tapi bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, la mahalaka malun fi barrin au barrin illa biman izzaka, tidak binasa suatu harta baik di daratan maupun di lautan kecuali pasti sebabnya karena tidak dizakati atau karena salah di dalam zakatnya. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga harta kita dibarokati Allah Ta'ala, diberkati Allah Ta'ala, kita diberikan harta yang banyak melimpah barokah dan kita bermanfaat untuk kaum muslimin, tapi nanti di akhirat tanpa ada hisab ya Allah. Jadikanlah harta kami semacam itu ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.